Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب المحصر باب إذا أحصر المعتمر باب apabila orang yang umrah tertahan muhsar. Bab ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah isbatul ihsar fil umrah. Isbatu al-ihsari fil umrah, mengisbatkan, menetapkan hukum ihsar pada umrah. Yang kedua adalah ar-raddu, ala man khassaf al-ihsar bil hajj. Ar-raddu ala man khassasa al-ihsara bil-hajj. Yang kedua, bantahan kepada pihak yang mengkhususkan hukum ihsar dengan haji. Ihsar itu pada haji saja gitu. Ini pendapat dihikayatkan dari Imam Malik. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas dan ibn Umar. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Disebutkan oleh Ismail Al-Qadhi. Bukan Sahih Muslim. Disebutkan oleh Ismail Al-Qadhi menyebutkan athar dengan sanadnya dan dia sahih dari Abu Qilabah rahimahullah. Abu Qilabah namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ya, Al-Qadhi Ismail atau Ismail Al-Qadhi meriwayatkan athar dari Abu Qilabah di isnadin sahih. Kata Abu Qilabah, kharajtu mu'tamiran. Aku pernah keluar untuk umrah. Fawaqa'tu an rahilati. Lalu saya terjatuh dari hewan kendaraanku. Fan kasartu. Maka aku mengalami patah tulang. Farsaltu ila Ibni Abbasin wa Ibni Umar. Maka saya mengutus seseorang untuk bertanya kepada Abdullah ibn Abbas dan Abdullah bin Umar tentang kasusku ini. Faqala, mereka berdua menjawab, laisa laha waqtun kal hajj. Laisa laha waqtun kal haji. Umrah itu tidak punya waktu sebagaimana haji. Yakunu ala ihramih. Dia harus tetap menggunakan pakaian ihramnya. Tidak boleh tahallul. hatta yasila ilal bait, hingga dia sampai ke Ka'bah menjalankan umrohnya. Maknanya apa? Maknanya tidak ada ihsar, tidak ada hukum ihsar pada kasus orang umroh. Karena beliau berfatwa, umroh waktunya luas sepanjang tahun, tidak terbatas bagaimana haji. Maka ketika Anda terhalang untuk menuju ke Ka'bah, lanjut. Gitu. Lanjutkan, jangan tahallul. Masih dengan pakaian ihramnya, lanjutkan sampai ke Ka'bah, sampai menuntaskan manasik umrohnya. Hakadha. Ini pendapat Imam Malik, pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Pendapat yang rajih, pendapat yang disebutkan Al-Bukhari rahimahullah. Wahuwa qawl jumhur. Pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama. Hukum ihsar juga berlaku untuk umrah. Paham ya? Apa ihsar kemarin? Ihsar terhalang seseorang yang masuk sudah ihlal haji atau ihlal umrah, sudah masuk ke amal manasik menuju ke Ka'bah, terhalang oleh sesuatu. Tidak bisa masuk ke Ka'bah, entah oleh musuh, entah oleh sakit atau yang lain-lainnya, terhalang dia. Namanya apa ini? Namanya ihsar. Difaham insyaAllah ya. Ringkasnya, sekali lagi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini yang pertama untuk isbatul ihsar fil umrah, menetapkan ada hukum ihsar pada umrah. Yang kedua, membantah pihak yang mengkhususkan hukum ihsar untuk haji saja. Umrah tidak ada. Barakallahu fikum. Yang rajih pendapat yang mengatakan ada ihsar pada umrah. Sehingga ketika ada seseorang yang berangkat umrah, misalkan dia Madinah dulu, entah langsung Madinah atau Jeddah, Jeddah bis ke Madinah, itu pada umumnya. Di Madinah aman. Dan ada persiapan ke Dzulhulaifah di miqatnya orang Madinah. Dan menggunakan baju ihram segala macam lengkap, persiapan. Sudah ihlal, labbaik Allahumma umratan. Sudah masuk manasik umrah. Dia berangkat. Dari mana ini? Madinah ke Mekah untuk manasik umrah. Qadarullah wa masyafa'al, kecelakaan bisnya itu. Tabrakan. Pernah kejadian enggak? Ya sering, enggak cuma pernah tok, sering. Kejadian. Wah, guling-guling itu bisnya itu. Tidak ada yang mati, cuman banyak yang terluka parah. Yang patah tulang lah, yang inilah, yang itulah, dan segala macamnya. Sementara waktu kepulangan itu kan tidak lama. Dia paket 9 hari, 12 hari kan gitu. Sudah habis di Madinah 5 hari, menyisakan 5 hari di kota Mekah. Tabrakan. Tidak mungkin masuk ke Mekah sudah. Paham tuh? Berarti dia muhsar, terhalang masuk ke Ka'bah dikarenakan sakit. Kan dibahas kemarin, pendapat yang rajih kan semua yang bisa menghalangi bisa, kan gitu. Bisa musuh, bisa sakit, bisa asbab yang lain. Terhalang. Nah, di sini berlaku hukum ihsar. Dibaham ya? Ngapain kalau ihsar? Ngapain dia setelah itu? Karena enggak mungkin ke tanah suci Mekah. Sudah, langsung tahallul. Tahallul, pulang ke tanah air. Pulang ke tanah air, barakallahu fikum. Dipahami nggih? Tidak harus meneruskan nunggu sembuh ke Mekah, umrah baru pulang. tidak harus, dikarenakan dia muhsar. Paham tuh? Baik. Apalagi pada haji, gitu loh. Haji jelas disepakati oleh para ulama ada hukum ihsar pada haji. Kita baca hadisnya barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع. Ini nama-nama yang masyhur ya, berulang-ulang ya. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Bosnya عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتما في الفتنة. حين خرج ketika beliau keluar. Ila Makkata, ke Mekah, mu'tamiran, dalam rangka untuk umrah, fil fitnah, pada masa fitnah ketika itu. Ini ada peristiwa besar di sana, ya perang saudara lah, dikarenakan urusan politik. Ada fitnah di situ. Qala, beliau menyatakan, in sudittu anil baiti, kalau aku terhalang dari Baitullah, dari Ka'bah, sama dengan muhsar. Kalau aku dihalangi, terhalangi dari yang namanya Ka'bah, sana'tu kama sana'na ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan berbuat seperti yang dahulu pernah kami berbuat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Qala fa ahalla bi umratin, maka beliau berihlal umrah. Ini awalnya. Di miqat membaca labbaik Allahumma umratan. Min ajli anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahalla bi umratin, dengan sebab, dengan alasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlal umrah amal Hudaybiyah. Beliau berihlal dengan umrah pada Hudaybiyah. Alasan kenapa Ibnu Umar ihlal umrah bukan haji. Hadza wadih. Di sini beliau memberlakukan hukum ihsar pada umrah. Pada kata-kata in sudittu anil bait. Kalau aku terhalangi dari Ka'bah, aku akan kerjakan seperti yang dahulu aku kerjakan bersama Rasulullah SAW. Hukum ihsar. Dan ini pada umrah. Wala insyaAllah ya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Muhammad bin Asma. Salah satu Syekhul Bukhari yang bernama Abdullah bin Muhammad. Semuanya ada berapa? Ada berapa gurunya Bukhari Muslim yang bernama Abdullah bin Muhammad? Ada berapa? Hah? Satu Abdullah bin Muhammad bin Asma. Yang dua. Dua. Abdullah bin Muhammad Al-Musnad Jufi. Yang ketiga. Siapa? Ibnu Abil Aswad. Abdullah bin Muhammad Ibnu Abil Aswad. Ibnu Abil Aswad. Yang keempat. Masya Allah. Yang lain apa kan? Siapa yang keempat? Ibnu Abi Syaibah. Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Abi Syaibah. Sahibul Musannaf. Qala haddathana Juwayriyah. Ini nama laki-laki ikhwan, Juwayriyah. Bukan nama perempuan. An-Nafi' anna Ubaidullah ibn Abdullah wa Salim ibn Abdullah akhbarahu. Bahasanya Ubaidullah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah ibn Umar memberikan kabar kepada beliau. Annahuma kallama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya mereka berdua berbicara berbicara dengan Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, layaliya nazil jaysh bin Zubair. Ini fitnah yang terjadi. Pada malam-malam turunnya pasukan, ini pasukannya Al-Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi, untuk menyerang Ibnu Zubair. Abdullah Ibnu Zubair. Ini peristiwanya yang dikatakan fitnah pada lapat di atas. Jadi ketika itu ada fitnah perang saudara antara Abdullah bin Zubair dengan Al-Hajjaj bin Yusuf. Barakallahu fikum. Jadi masa fitnah, masa perang. Faqala, keduanya berkata, la yadurruk, tidak masalah bagi engkau wahai Abdullah bin Umar, wahai ayah, Allah tahujjal am, engkau tidak berhaji tahun ini. Tidak masalah kan, engkau tidak haji tahun ini. Ini lagi ada fitnah, ada perang sekarang ini. Wa inna nakhafu, dan kami takut, kami khawatir, ayyuhala bainaka wa bainal bait, nanti akan dihalangi antara engkau dengan Ka'bah. Dua putra ini mengusulkan kepada ayahnya, tidak usah berangkat. Ini lagi ada fitnah ini. Ada perang di sana, di Mekah. Tidak ada masalah kan? Tidak mabarat kan kalau tidak haji tahun ini. Kan gitu. Khawatir nanti kamu dihalangi dari Ka'bah. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar, menjelaskan. Kharajna ma'a Rasulillah s.a.w. Kami pernah keluar dahulu bersama Rasulullah s.a.w. Fahala kuffaru Quraisyin dunal bait, dan orang-orang kafir Quraisy menghalangi kami dari Ka'bah. Menghalangi kami dari Ka'bah. Fanahara Nabi s.a.w. hadiyahu, maka Nabi s.a.w. menyembelih hadiyunya. Wa halaqa ra'sahu, dan menggumur rambutnya, tahallul. Ini ketika beliau membawa hewan hadyu. Maka amalannya dua. Sembelih hewan hadyunya, baru tahallul, cukur rambutnya. Kalau enggak bawa hewan hadyu dan dia ihsar, bagaimana? Langsung tahallul, cukur rambutnya dengan tanpa menyembelih hewan al-hadyu. Qala wa ushidukum, dan aku persaksikan kalian, anni qad awjabtul umrata insyaallah, aku telah mewajibkan diriku untuk berangkat umrah insyaallah. Azam sudah kuat, berangkat umrah. Antolik, aku berangkat, aku pergi. Fa in khulliya baini wa bainal baiti tuftu, kalau dibiarkan, dikosongkan antara aku dengan Ka'bah, aku tawaf. Normal, aku akan tawaf sebagaimana biasa. Wa in hila baini wa bainah, tapi kalau dihalangi antara aku dengan Ka'bah, fa'altu kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan berbuat sebagaimana dahulu Nabi berbuat sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ma'ahu, dan aku kala itu bersama dengan beliau. Qala, berkata sang rawi, fahalla bil umrati min dhil hulaifah, lalu beliau berihlal dengan umrah dari miqat dhul hulaifah. Thumma sara sa'atan, kemudian beliau berangkat sesaat, jalan sesaat. Thumma qala, kemudian beliau berkata, innama sya'nuhuma wahid, urusan dua amal ini satu, yakni haji, umrah, sama saja, satu pekerjaan begitu. Ushidukum, maka sekarang saya persaksikan kalian, anni qad awjabtu hajjatan ma'a umrati, aku telah mewajibkan haji bersama dengan umrahku ini. Yang awalnya niat umrah, begitu jalan sebentar, mikir, sama aja haji sama umrah. Sudah, saya persaksikan kalian, aku niatnya dua sekarang. Niat haji dan niat umrah. Qala falam yahilla minhuma, maka Ibnu Umar tidak tahallul dari dua amal tadi, haji dan umrah. hatta dakhala yawmun nahr, hingga masuk yawmun nahr, hari nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, wa ahda, dan beliau menyembelih hadiyunya. Wa kana yaqul, dan beliau berkata, la yahil, tidak tahallul, hatta yatufa tawafan wahida, hingga tawaf dengan sekali tawaf, yawma idkhulu Makkah, pada hari masuk ke kota Makkah. Di sini Ibnu Umar membawa hadiyu, berarti hajinya beliau haji qiran. Dari miqat sudah membawa hewan hadiyu. Niatnya haji dan umrah, digabungkan dua niat. Maka haji beliau haji qiran. Kalau haji qiran, ketika sampai di Makkah, melaksanakan tawaf qudum. Datang langsung tawaf, selesai, dan tidak tahallul. Boleh langsung sa'i, Safa Marwah, tanpa tahallul. Maka nanti ketika ifadah, cukup tawaf saja tanpa sa'i. Atau ketika tawaf qudum, tawaf saja. Selesai tawaf, enggak tahallul, tanpa sa'i. Nanti ketika ifadah, tanggal 10 Dzulhijjah, beliau tawaf ifadah plus dengan sa'inya. Intinya, satu kali sa'i saja. Dan enggak tahallul sampai masuk musim haji, dan tanggal 10 Dzulhijjah menyembelih hewan hadiyunya. Intaha. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Musa ibn Ismail Abu Salamah Abu Dzaki al-Minqari qala haddathana Juwayriyah an-Nafi' dari Nafi' anna ba'da bani Abdullah bahwa sebagian dari putra-putranya Abdullah bin Umar qala lahu mengatakan kepada ayahnya lau aqamta bihadha alangkah baiknya kau mukim di sini, tinggal di sini, di Madinah, jangan berangkat umrah. Peristiwa ini disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah menegaskan sekali lagi hukum ihsar itu untuk dua sekaligus. Hukum ihsar bisa untuk umrah dan bisa untuk haji. Bisa untuk haji. Penjelasan dari Abdullah bin Umar itu umum. Yang beliau praktekkan itu umrah awalnya. Kan begitu. Beliau mengatakan kalau saya dihalang-halangi, saya ihsar, maka saya kerjakan sebagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW. Itu umrah. Lalu beliau gabungkan dengan niat haji. Maka khulasanya adalah hukum ihsar berlaku untuk yang umrah juga berlaku untuk yang haji. Ketika dihalang-halangi atau ketika terhalang tidak bisa masuk ke Mekah, ke Ka'bah, dan tidak mungkin ke sana, maka dikatakan muhsar, dia terhalang. Kalau dia umrah saja, bukan haji, maka cukup dengan tahallul. Langsung tahallul, gundul rambut, itu afdal, atau dipangkas pendek merata, itu boleh. Maka dia pulang setelah itu. Tahallul dan dibajibah, dia pulang setelah itu. Difahami ya? Ada mafhum. Tapi ketika dia haji, ihsar pada haji, dia harus menyembelih hewan hadiyu. Menyembelih hewan hadiyu, sudah, baru tahallul. Nanti dibahas babnya, bab yang menjelaskan, menyembelih hewan terlebih dahulu, baru tahallul. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Itu yang namanya amalan ihsar. Tidak ada kewajiban lagi menuju ke Ka'bah. Di tempat antum tertahan, antum langsung tahallul, gundul boleh, pendek tapi rata boleh. Udah lepas baju ihramnya, Anda boleh pulang ke tanah suci. Barakallahu fikum. Tapi ketika Anda posisi sedang berhaji dan tertahan, tidak bisa mengerjakan manasik haji, maka yang pertama, sembelih dahulu hewan hadiyunya, kemudian Anda tahallul, gundul atau pendek, merata, setelah itu Anda boleh pulang ke tanah air, meskipun belum mengerjakan manasik haji. Dipahami ini? Itu namanya hukum ihsar. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad. هذا محمد بن يحيى Az-Zuhli. Demikian dijazm sama Al-Hakim. Ada lagi yang mengatakan Muhammad bin Muslim bin Warah. Muhammad di sini adalah Muhammad bin Muslim bin Warah. Demikian dijazm oleh Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Ada lagi yang mengatakan Muhammad di sini Muhammad bin Hatim Ar-Razi. Afan, Muhammad bin Idris. Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Demikian dijazm oleh Ibnu Abi Sa'id. Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan ihtimal keempat. Ada ihtimal, ada kemungkinan Muhammad ini adalah Muhammad bin Ishaq As-Saghani. Muhammad Ibnu Ishaq As-Saghani. Karena beliau mendapati hadis ini dari jalur yang lain, dari riwayatnya Muhammad bin Ishaq As-Saghani dari Yahya bin Saleh. Naam. Ini namanya muhmal. Dalam ilmu mustalah namanya muhmal. Muhmal disebutkan namanya, tapi nggak pakai rincian. Muhammad gitu aja. Ini Muhammad bin siapa? Nggak jelas. Dan banyak namanya Muhammad gitu. Namanya muhmal. Dilihat kalau ihtimal rawi nama-nama tadi semuanya rawi yang siqat, nggak ada masalah. Muhammad, tidak ada masalah. Dikarenakan semua nama Muhammad yang bakal disebutkan nanti, thiqah semua. Jadi masalah kalau ihtimalnya satu rawi thiqah, satu rawi dhaif. Barakallahu fikum. Karena beliau juga kadang membawakannya dhaif. Haddatsana Ya'qub. Ya'qub siapa ini? Dicek. Ternyata Ya'qub bin Kasib. Dhaif. Haddatsana Abdullah. Abdullah siapa? Muhmal. Dicek. Namanya Abdullah bin Saleh Al-Misri. Dhaif. Sehingga dicek. Ya, ketika nama-nama yang disebutkan oleh para ulama. Muhammad adalah fulan. Atau fulan. Atau fulan. Atau fulan. Kan banyak kemungkinan. Kalau semuanya fiqat, aman. Tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang dhaif, bermasalah. Dipastikan siapa dia. Dari nama-nama tadi semuanya para imam. Enggak ada masalah. Qala haddathana Yahya ibn Salih. Qala haddathana Mu'awiyah ibn Salam. Qala haddathana Yahya ibn Kathir. An Ikrimata qal. Dari Ikrimah beliau mengatakan. Qala ibn Abbas. Hakadha indakum? Qala ibn Abbas. Ataukah? Faqala ibn Abbas. Ada fa'nya apa enggak ada? Enggak ada. Tidak ada semua. Kalau tidak ada masalah. Tapi disebutkan nuskhah menggunakan faqala. Maka berkata Ibnu Abbas, kata-kata faqala menunjukkan ada beberapa kalimat yang mahdzuf sebelum faqala itu. An Ikrimah taqala, demikian, demikian, bahkan sebuah peristiwa, faqala Ibnu Abbas. Kan gitu. Ada yang mahdzuf di situ ya kan. Di nuskhah saya, qala Ibn Abbas, yang ada masalah. Tapi dalam syarahnya Al-Hafidh menyebutkan, di nuskhah disebutkan faqala. Bahkan beliau mengatakan, hakadha ra'aituhu fi jami'in nuskhah. Demikian saya lihat di semua nuskhah Sahih Bukhari. Faqala, ada fa'nya. Nah, itu bagi nuskhah siapa ini? Kok tidak ada fa'nya? Al-Hafidh mengatakan dalam di semua nuskhah yang saya lihat faqala ada fa'nya. Antum enggak pakai fa' ya? Hayr insyaallah. Beliau sebutkan dalam syarahnya ada kata-kata faqala. Yani ada kalimat yang dimahdzufkan barakallahu fikum. Jadi disebutkan di dalam riwayat yang lain dalil yang tadi ya dari Yahya bin Abi Katsir. Kata Yahya, saya pernah bertanya kepada Ikrimah. Kata Ikrimah, berkata Abdullah bin Rafi, Maula Ummu Salamah. Dia pernah bertanya kepada Al-Hajjaj bin Amr al-Ansari tentang seseorang yang tertahan tidak bisa ke Ka'bah dan dia muhrim. Kondisi mahram. Maka dibawakan sabda Rasulullah SAW, man urija au kusira au hubisa ila akhirih. Tayib, kata sang rawi, saya sampaikan itu kepada Abu Hurairah. Beliau mengatakan shadaqah, benar dia. Baru dan saya sampaikan kepada Ibnu Abbas. Faqala, sekarang ini faqala. Maka berkata Ibnu Abbas. Nanti yang panjang itu lihat dalam syarahnya ya. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Qad ushira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah tertahan, telah muhsar. Fahalaqa ra'sah. Beliau menggundul rambutnya, tahalul. Wa jama'a nisa'ah, mengumpuli istrinya. Berarti betul tahalul murni sudah, total semuanya tahalul. Wa nahara hadiyah, dan menyembelih hadiyunya. Menyembelih hadiyunya. Hatta tamara aman qabila, hingga beliau umrah di tahun berikutnya. Di sini disebutkan menggundur rambut baru menyembelih hadiyu. Ini namanya takdim wa ta'khir. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Riwayat yang lain yang akan kita bahas nanti di bab yang nomor 3. Bab nomor 3 Al-Bukhari mengatakan dalam babnya, babun nahri qabla al-halq fil hasr. Bab menyembelih dulu baru cukur rambut pada kasus ihsar. Dan itu yang benar, barakallahu fikum. Sehingga hadis Ibnu Abbas namanya ada fihi taqdim wa ta'khir. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Mestinya tartibnya adalah nyembelih hadiyu, cukur rambut tahallul, baru silakan sama nyonya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Di sini ada amal berapa ya kan? Menyembelih hadiyu. Karena Rasul membawa hadiyu. Kalau enggak bawa tidak ada. Pada kasus umrah, umrah kan enggak ada yang bawa hadiyu kan? Betul enggak? Enggak ada bawa hewan hadiyu. Ketika pada kasus umrah dan Anda terhalang, langsung tahalul. Selebihnya halal dengan nyonya, enggak ada masalah. Nah, ketika ada yang membawa hadiyu, hewan hadiyu, maka ada penambahannya. Sembelih hewan hadiyunya, namanya nahr. Selesai, baru tahalul. Gundur rambutnya atau potong pendek merata. Setelah itu silakan sama nyonya. Barakallahu fikum. Yang punya nyonya. Baik. Difahami insyaallah ya. Ringkasnya apa ya, Pak? Ringkasnya hukum ihsar juga berlaku untuk umrah. Sebagaimana hukum ihsar berlaku untuk haji. Yes? Difahami insyaallah ya. Apa yang diamalkan kalau pada kasus umrah, ketika kamu umrah dan tertahan, langsung tahalul. Paham tahalul ya? Gundur rambut atau pendek merata, lepas baju ihramnya, halal sudah itu. Bebas sebagaimana biasa. Pulang ke tanah air. Kalau antum haji, maka ada menyembelih hewan haji terlebih dahulu, kemudian tahalul, bebas setelah itu. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan setelahnya pembahasan babul ihsar fil hajj. Bab ihsar pada kasus haji. Naam. Dibahas nanti insyaallah ta'ala. Yang antum hafalkan yang mana ini? Yang pertama, yang terakhir? Yang terakhir. Antum hafalkan yang terakhir. Pendek ya yang terakhir ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang dimaksud dengan mubham fil isnad? Yakni di sanadnya ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Dikatakan rajulun gitu. Imra'atun, syaikhun, hakala. Ammun lahu. Hakata. Itu namanya mubham. Difahami ya? Dan itu membahayakan. kalau enggak diketahui siapa orang ini, dhaif riwayatnya karena ada rawi yang mubham. Mubham lebih jelek daripada majhul ain. Barakallahu fikum. Jadi dibawakan asar Ismail Al-Qadhi dari Abu Kilabah. Dikatakan sahih dari mana? Dari syarahnya. Antum lihat dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari Harith bin Hajar membawakan asar dari Ismail Al-Qadhi dan belum mengatakan bi isnadin sahih. Bagaimana tahallulnya wanita? Apakah mereka juga tahallul? Iya, mereka juga tahallul. Dan tahallulnya mereka adalah satu ruas jari. Rambutnya disisir, paling bawahnya itu dipotong satu ruas jari. Merata dari ujung ke ujung. Hakata. Jadi bukan motong sedikit gitu, enggak. Tapi merata, ya, dari paling bawah rambutnya, dipotong seukuran seruas jari ini. Hakata. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Barakallahu fikum. Banyak bertanya tentang masalah kitab ada bersalah kapan dikaji. Insya Allah. Itu selingan. Inti itu saya Bukhari ya ikhwan. Bukan dalam rangka mengkaji kitab itu. Kita hanya ingin menyampaikan beberapa adab salaf. Dan tidak semuanya saya baca. Yang megang kitab kan tahu kan. Tidak semua saya baca. Dan tidak semua keterangan dari beliau. Saya hanya mengutip beberapa asar. Dan saya jelaskan, saya rinci. Dikarenakan di buku itu tidak ada perinciannya. Barakallahu fikum. Saya pas bawa buku itu sekedar sebagai referensi. Saya kutip beberapa asar yang dianggap penting. Disampaikan kepada antum. Antum semangat Masya Allah. Beli kitabnya, fotokopi luar biasa ya. Bingung, siapa mualifnya nih? Mualifnya juga enggak, saya kurang begitu kenal. Apakah dia sosok salafi ataukah bukan. Dikatakan seorang katib, penulis. Dan saya ambil dikatakan dia hanya menukil asar-asar salaf. Makanya saya kutip, tidak saya baca lafzan bilafzin dari awal sampai akhir. Ngerti nggih? Nggih. Antum kesemangatan, beli langsung itu. Aku juga kok pada fotokopi semua ya, kok pada beli semua ya. Oh Masya Allah. Ya tidak mungkin antum mau menambah referensi. Ambil asar-asar saja, cuplikan-cuplikan. Ngerti nggih? Nah, dalam pembahasan yang diangkat, lalu asar yang dibawakan, itu kalau antum baca gitu aja, kurang. Kadang kurang perincian, kurang tafsil. Makanya saya hanya mengutip dan saya jelaskan tafsilnya. Judulnya saya sebutkan, ini adabnya, dikutip sebagai asarnya, dan saya rinci. Kalau tidak dirinci, banyak poin yang berbahaya. Kalau dipahami secara mutlak, secara mujmal, barakallahu fikum. Ngoten nggih? Nggih. Enggak ada jadwalnya ngaji kitab Adabus Salaf. Ada enggak jadwalnya? Enggak ada. Masyaallah. Mau anu dah buku yang kedua dah. Ngaji buku yang kedua dibaca gitu kayak Syekh Bukhari gitu. Nanti tambah malam selesainya nanti. Nanti darasnya pada Isya senang libur lagi nanti. Enggak lah. Karena ada daras pada Isya untuk yang Qismul Lughah. Makanya saya lebih cepatkan selesainya gitu ya. Ini ada kalanya dibawakan lagi adab salaf gitu. Yang penting istifadahnya dan antum praktekan dalam kehidupan sehari-hari di komunitas ma'had seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jadi ngoten nggih. Nggih, mohon dimaklumi. Ini bagus ini. Bagaimana cara menjamak antara prolog yang disampaikan tadi. Wa Ibnu Umar berpendapat hukum ihsar khudu aji. Dari saya sebutkan. Poin yang kedua dari tujuan Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab ini. Membantah sebagian pihak yang mengkhususkan ihsar pada haji. Tadi saya katakan dihikayatkan dari Imam Malik. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Tadi bahasa saya begitu atau bagaimana? Saya mau tanya sama teman. Tadi bahasa saya begitu kan? Dihikayatkan dari Imam dan diriwayatkan dari Ibnu Umar. Difahami? Penting belajar membahasakan. Beda dengan bahasa, ini adalah pendapat Ibnu Umar. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Beda dengan diriwayatkan dari beliau. Itu beda. Kalau penegasan itu pendapat beliau secara langsung. Kalau diriwayatkan itu belum tentu. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Hada. Sebab hadisnya, Masya Allah sebutkan di sini, hadisnya dari Ibnu Umar. Semua tentang Ibnu Umar. Kisahnya dari Ibnu Umar. Kok dikatakan di awal, diriwayatkan dari Ibnu Umar mengatakan itu hadis saja. Difahami insya Allah ya. Nah, sehingga bahasanya diriwayatkan dari Ibnu Umar. Belum mengatakan demikian. Darusnya belum selesai. Jangan ngobrol ya. Ini penyakit lantai dua kayak gitu. Yang semangat, jangan sampai lantai dua jadi tempat untuk yang malas-malas. Wallahu a'lam bissawab. Di manakah kita menyembelih hewan hadyu jika tertahan? Di tempat antum tertahan. Di mana lagi? Di situ. Enggak kemana-mana. Barakallahu fikum. Apa hukum beli kucing? Kalau menjualnya haram. Kalau membelinya hukumnya apa Ustaz? Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan jual beli kucing. Ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Bagi yang berpendapat bolehnya jual beli kucing, ya jual boleh, beli juga boleh. Ketentuannya adalah tidak sampai pada tingkat idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Jadi harganya sepantasnya. Kucingnya pesek. Tahu pesek antum? Tahu pesek enggak? Pesek itu apa ya? Hidungnya agak kesalam gini. Apa maksudnya pesek itu? Enggak mancung. Kucing itu kalau semakin mancung semakin jelek. Kucing semakin pesek itu semakin cantik dia, semakin bagus. Tanyakan sama yang ahli kucing. Ada teman antum yang senang kucing di sini. Ya, misalkan gitu. Dijual harganya berapa? 100 juta. Itu layak apa enggak harga segitu itu? Mohon maaf enggak layak. Sehingga termasuk idha'atul mal. Ya, harga berapa? 3 juta, 5 juta, ya masih memungkinkan untuk kalangan pecinta kucing. Kalau sudah harganya itu sudah fantastis yang di luar nalar, itu namanya idha'atul mal. Hadzal yajuz. Bukan karena zat jual beli kucingnya, tapi terkait dengan menyia-nyiakan harta beli sesuatu yang tidak sepantasnya dengan harga segitu. Kayak antum mau beli burung, burungnya kecil paling sedua jempolnya antum gini. Tapi suaranya melengking, jadi kan suaranya itu. Harga berapa? 50 juta. Lagi digoreng loh, enggak ada dagingnya. Yang ini idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Apakah benar ijazah al-bayyinah sudah resmi? Sejak dulu juga sudah resmi ya, akhi. Antum kira main-main tadi itu. Resmi loh, bagus ijazahnya, Masya Allah. Resmi ya. Apakah bisa dipakai daftar jamiah Islamiyah? Insya Allah, kalau kamu keterima. Iya. Sebagian lulusan sini dipakai untuk menikah, coba. Ya, dikatakan di sebuah tempat ada tipe-tipe seperti itu minta, kamu lulusan mana kan gitu, al-bayyinah, buktinya mana kamu lulus, diserahkan, ini ijazah saya, nilainya apa, jayid, jayid jidan kan gitu ya, Yang Zaid milik Mumtaz. Mumtaz. Bahaya insyaAllah. Allah SWT. Lu sanal bayinya termasuk yang ditunggu, didambakan. Jangan GR. Itu khusus yang akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus, Masya Allah, soleh, ilmunya Masya Allah, didambakan. Ini jangan sampai macam-macam pakai nama al-bayina lo ya. Gak lulus kok pakai nama al-bayina, gak sah itu. Insya Allah. Ini termasuk penyemangat, artinya semangat belajarnya ya. Semangat lillahi ta'ala. Dan berharap bisa ada kesempatan ke sana. Barakallahu fikum. Nah, untuk tahun ini yang berkeinginan lapor saja kepada Pak Mudir. Barakallahu fikum. Supaya bisa diuruskan. Usia maksimal 24 tahun. Ya, usia maksimal 24 tahun. Itu yang bisa daftar. Insyaallah. Bersemangatlah, ada kesempatan untuk meneruskan belajar di kalangan para masyayikh. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Semangat. Sudah lama kalau setah itu ya, sudah lama jasanya. Pondok ini kan alhamdulillah resmi. Terdaftar resmi di Kemenag. Ada izin operasional resmi dari pihak Menag gitu lah. Ini resmi pondokmu ini, pondok mau diapakan juga bisa ini. Mau dibikin formal bisa, dibikin non formal bisa, dibikin gaya pondok murni bisa, dibikin pondok modern bisa. Bisa ini. Tapi tidak kesana larinya. Punya komitmen, mahat kita mahat salafiyah. Sehingga programnya non formal, bagian pondok klasik alias salafiyah. Assalamualaikum. Maka banyak berterima kasih kepada pemerintah antum di memberi kemudahan-kemudahan kepada pondok-pondok yang resmi terdaftar di Kemenag, ketika mereka mengeluarkan rapot dan ijazah itu bisa dilegalisir oleh pihak Depak, diperuntukkan untuk keperuntukan yang kamu inginkan. Mau berangkat meneruskan Jami'ah Islamiyah bisa, yang itu juga bisa. Alhamdulillah, semoga regulasi ini terus berlanjut ya. Kan kadang berubah-ubah, kadang bisa, kadang tidak bisa. Semoga terus bisa sehingga anda punya kesempatan untuk meneruskan belajar. Barakallah itu. Nah, gitu ya, nikmat minallah. Tapi kalau sudah mentok, tek, tutup, ya sudah. Gimana lagi kan gitu. Selagi masih bisa, bismillah. Ada beberapa teman-teman sudah pada daftar, sebagian sudah keterima. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semangat. Ya. Tapi semangatnya jangan cari ijazahnya itu. Semangat belajarnya lillahi ta'ala, ilmui, amalkan. Yang bagus akhlaknya, yang bagus adabnya, bagus muamalahnya, bagus ibadahnya, yang soleh. Gitu loh. Nanti insyaAllah semua akan dikasih kemudahan. Barakallahu fikum. Ketika anda kesana nanti, antum akan rasakan bedanya. Seseorang yang tahu-tahu tidak ada basic, tidak ada bekal sebelumnya, tahu-tahu lompat ke sana dengan yang sudah belajar dari tempat ilmu awal, dengan tartib, dengan tahapan, dengan proses, sampai selesai ke sana, beda rasanya. Antum akan rasakan nanti insyaAllah. Semoga dikasih kesempatan untuk belajar ke sana. Antum merasakan ada kemudahan, lebih gampang apa namanya mencermati. Antum seakan-akan terjun ke sebuah samudra luas dan antum sudah pandai berenang. Antum akan berenang sejauh mungkin untuk menebak ilmu sebanyak mungkin. Beda penghayatan, beda persapan dibandingkan dengan yang masih nol ke sana. Jauh. Ya. Semangat, ada tahapan-tahapannya. Ngerti nggih? Ada harapan kan gitu ya. Berharaplah. Absyiru wa amilu ma yasrukum. Semoga dikasih kemudahan untuk semuanya. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafidhakumullah.